kesesanmu, air mataku tak ku sesali. Pelukanmu, amarahmu, pengorbananmu takkan ku ganti. Semua yang harus kita alami membuat kita tersesat.